Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa sahbihi al-amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 'adada kulli harfin kutiba yuktab abadu al-'ilmi dahirin amma ba'du. Qala al-musannif Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Mijasini rahimahullah ta'ala rahmatullah wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharin amin. Qawaidul asasiyah fi ilmi mustalah hadith ila qawlihi al-matan. Al-matan huwa man taha ilaihi sanad min al-kalam. Matan itu adalah yang terakhir sampai daripada sanad. Min al-kalam daripada pembicaraan. Jadi sanad yang terakhir namanya matan. Al-istad adalah al-ikhbar antara kalimatan wa hikayati. Yaitu memberi tahu atau informasi andari tariqil matan, jalannya matan, wa hikayatihi, dan cerita matan tersebut, hikayat matan tersebut. Ya. Waqad itlaq sanad ala isnad, isnad ala sanad, dan terkadang-kadang diitlakkan juga sanad itu isnad. Isnad juga sah. Kadang ada yang menyamakan sanad ya isnad, isnad ya sanad. Tapi ada yang membedakan sanad tersendiri, isnad juga tersendiri. Tapi dari penjelasan di sini menunjukkan arti bahwasanya isnad di sini sama dengan sanad. Itu jalur sampainya hadis tersebut sampai ke matan. Jalur hadis itu didengar dari siapa sampai ke matan, itu namanya sanad. Fayakunani mutaradufain, maka menjadi mutaradufain sinonim. Sanad isnad sama berarti. Famasalan, contohnya qaulul Bukhari, perkataan Imam Bukhari, haddatsana Musaddad, telah memberikan kami kabar Musaddad, an Yahya, dari Yahya, an Ubaidillah, dari Ubaidillah Ibnu Umar, qala, beliau berkata, haddatsani Khubayb bin Abdurrahman, telah memberi kabar kepadaku. Kepada siapa ini? Ubaidillah bin Umar ya. Khubayb bin Abdurrahman, an Hafs, dari Hafs, dapat riwayat dari Hafs bin Asim. Hafs bin Asim mendengar dapat dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, taman daripada taman-taman surga. Wa minbari ala haudi, dan juga mimbarku itu atas telagaku. Rawahul Bukhari fi kitab Fadhailil Madinah, diriwayat kalian Bukhari dari kitab Fadhailil Madinah. Lah, fa Musaddad, dari Musaddad, wa man ba'dahu, dan berikutnya Musaddad, Yahya, Ubaidillah bin Umar, terus Khubayb bin Abdurrahman, Hafs bin Asim, Abi Hurairah, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza huwa alladhi yusamma bisanad, inilah yang dinamakan dengan sanad. Itu sanad an dan mesti an, ada kadang haddatsani tadi, ada sami'tu, faham, ada akhbarana. Jadi sebenarnya kalau kita ngaji kitab yang lebih besar lagi, yang lebih lebar lagi, pola sami'tu, akhbarana, anba'ana, haddatsani, itu beda. Itu kan tadi haddatsana pertama, habis itu an namanya. Perempuan an di sini ada. An sampai ke Khubayb haddatsani. Dari haddatsani an lagi, an Hafs, an Abi Hurairah. An sampai Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Loh kok enggak an semua aja? Kenapa enggak Musaddad an Ubaidillah, an Ibnu Umar, an Khubayb, an, kok ke Khubayb kok pakai haddatsani? Paham? Kenapa kok di Khubayb kok enggak pakai an, kok pakai haddatsani di sini? Itu mempunyai arti tersendiri. Paham? Itu mempunyai makna tersendiri. Itu dikaji di yang lebih tinggi. Enggak terlalu tinggi sih. Intinya di atas ini kan. Min halul latif, warakat usulwigi ya. Baikuni. Dan kitab-kitab semisalnya. Paham? Iya. Nah, ini namanya sanad. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma baina baiti wa minbari sampai akhir al haditha hadza huwa alladhi yusamma bil matan. Ini yang dinamakan matan. Jadi kalau ada titik-titik terus berikutnya ada tulisan al hadith, dibaca langsung al haditha atau ayat titik-titik al ayat al ayata. Maksudnya apa? Istamirul hadith. Istamirul ayat. Berarti hadis dan ayat itu terpotong. Ya, enggak ditulis secara lengkap. Paham? Bukan al hadithu, bukan hadith, tapi baca al haditha. Begitu juga nanti kalau ada ayat, sebutkan ayat. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Titik-titik-titik al ayat. Al ayatnya dibaca man? Al ayata. Kenapa? Ayatnya ini potong. Enggak satu ayat panjang, setengah ayat aja potong. Paham tuh? Ai istamirril ah, sambung lagi ayat ini. Ahwalus sanad wal matan. Keadaan-keadaan sanad dan matan. Ai mayatra'u 'ala sanad min ittisal aw inqita' aw ulwin aw nuzulin aw ghairihi mimma sayati bayan. Wa mayatra'u 'ala matan min raf'in aw waqfin aw sunnin aw sihah. Ai yaitu yang mayatra'u yang berhubungan 'ala sanad terhadap sanad. Jadi keadaan-keadaan sanad dan matan maksudnya apa? Yang berhubungan dengan sanad. Kalau yang berhubungan dengan sanad itu tisol atau hadis muttasil, munqati terpotong. Tisol itu nyambung, munqati ulu tinggi, munuzul kan rendah. Apa maksudnya hadis tertinggi? Apa maksudnya hadis rendah? Makin pendek sanadnya makin tinggi dia. Makin panjang sanadnya makin rendah. Paham tuh? Misalnya ada dua hadis sama-sama artinya sama, cuman yang satu ini riwayatnya panjang sampai 20 orang. Kalau ini pendek 5 orang sampai ke Nabi. Ya kita ambil yang pendek. Kedudukannya lebih tinggi. Makin dikit orangnya makin tinggi kedudukannya. Paham tuh? Al-ghairihi atau selainnya mimma sayati bayanu yang akan datang penjelasannya. Wa ma yatra'u 'alal matan, dan apa yang berhubungan dengan matan? Min raf'in, rafa, waqaf, mauquf. Hadis mauquf ini yang berhubungan dengan matan. Marfu. Kalau muttasil sanad, kalau marfu ma matan. Waqaf, mauquf, syudud, hadis syadz, au sihah atau hadis sahih. Jadi matan. Wa idza 'alimta ta'rifahu wa baqiya an ta'rif maudu'ahu wa fa'idatahu wa wadhi'ahu. Dan jika engkau telah mengetahui ta'rifnya, pengertiannya, maka yang tersisa adalah engkau harus mengetahui isi daripada ilmu ini. Ilmu musahadif ini, faedah tahu, faedahnya, wadahu dan pencetusnya. Faham? Kita kan udah pelajari ta'rif-ta'rifnya. Sekarang sisa maudhu'nya, isinya. Apa isi ilmu musahadif ini? Farrawi wal marwi min haitsu qabul war radd. Isi kita belajar musahadif ini, intinya itu cuma ini. Rawi yang meriwayatkan, wal marwi dan diriwayatkan, min haitsu qabul wa radd, dari sisi diterima atau ditolak. Dengan kita mempelajari ilmu mustalah hadis ini, kita tahu mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Faham tuh? Nanti baca kitab hadis ada hadza hasanun sahihul hasan. Apa maksudnya? Hadza sahih min haitsu kadza. Wa hadza syad. Ini riwayat ahad. Gini, nanti ada ta'liq. Biasanya kita pilih musar pakai ta'liq gitu. Jadi kita tahu, oh ini hadisnya tertolak, tidak bisa dipakai. Oh ini hadisnya dipakai, diterima karena dia sahih, karena dia begini begini begini. Gitu. Isinya itu aja. Paham dong? Yeah. Wa amma faedah tahu. Faedah kita mempelajari ilmu mustalah hadis ini adalah ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yurad min dzalik. Kita bisa mengetahui apa yang bisa diterima, umayyura dimindalik, dan apa yang tertolak. Nah, mesti tahu kita. Oh, hadisnya dhaif. Ya, untuk hukum tidak bisa dipakai. Untuk fadhailul amal bisa dipakai. Jadi pakai. Dhaif tahu kita. Coba kamu enggak tahu dhaif, ya semuanya ditolak. Kayak kaum-kaum sebelah kan, hadis dhaif semuanya ditolak semua. Enggak semua hadis dhaif itu ditolak. Kalau urusan hukum tidak bisa dipakai dhaif. Tapi untuk urusan fadhailul a'mal boleh. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah. Untuk hukum tidak bisa. tapi untuk fadil amal boleh untuk baca la ilaha illallah. Kan sama-sama hadis. Kecuali hadis maudhu palsu. Hadis palsu ya jelas sudah tidak bisa dipakai. Wa mawadhi'uhu, pencetusnya siapa? Pencetus ilmu ini? Fahwa al-qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khallad Asy-Syahir Birramahurmuzi. Ya, yaitu Imam Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khallad yang terkenal dengan panggilan Imam Ramahurmuzi. Ya, diharokati Ramahurmuzi. Bi fathil mim, mimnya difathahkan wa dhammil ha ma hu wa sukunir ra raiskun ra tsaniyah wa dhamm mim tsaniyah. Mim yang kedua munya didhammakan Ramahurmuzi. Fa innahu awwalu man sanafa fi istilah hadzal fan. Maka sesungguhnya beliau ini Imam Ramahurmuzi ini, Ramahurmuzi ini adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah fan ini. Fan mustalah hadis. Fahimtum? Nih ya, catat, dihafalkan hadis diroya. Ya, yang mencetus hadis diroya, ilmu hadis diroya. Fadlul ilmi hadis wa syaraf ahli. Keutamaan ilmu hadis dan kemuliaan orang yang ahli hadis. Waqad warada fi fadilati ilmi hadis wa ahli ahadith katsir. Dan telah datang riwayat yang menjelaskan fadilah ilmu hadis dan juga ahli hadis. Riwayat apa? Hadis-hadis yang banyak. Ada riwayat hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang fadilah ilmu hadis dan juga ahli hadis. Wa sa'adzkuru asyhuraha. Dan saya akan menyebutkan yang paling masyhur, yang paling terkenal. Di antaranya pertama, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat kepada padaku. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. Loh, apa hubungannya hadis selawat dengan ilmu mustalah hadis? Nah, lihat syarat berikutnya. Wa hadhihi manqibatun syarifatun. Ini adalah kedudukan yang mulia. Ya. Manqabatun, manqibah. Wa hadhihi manqabatun syarifah. Ini adalah kedudukan yang mulia. Takhtassu yang dikhususkan birwatil athar wa naqalatiha. Untuk yang meriwayatkan asar hadis-hadis wa naqalatiha dan penukilnya. Baik. Naqalatiha, ya. Li'annahu ya, li'annahu kenapa disebutkan? Karena mereka ini la yu'raf li asabati minal ulama, tidak dikenal li asabati minal ulama bagi sekelompok daripada ulama minas sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsar, lebih banyak mimma yu'rafu li hadhil asabah, daripada yang dikenal daripada golongan ini. Golongan apa? Golongan yang meriwayatkan hadis. Fahim? Nah, yang meriwayatkan hadis ini termasuk selawat juga. Yakhluduna dzikrahu fi turusihim. Tulisan mereka itu kekal di dalam kitab-kitab mereka. Kalau selawat, nanti selawat. Ketika menurut ente berhenti, selesai. Iya enggak? Tapi kalau ente nulis hadis, satu hadis, selama tulisan hadis tersebut dibaca oleh orang, kan selawat terus berarti. Iya kan? Kita menyebutkan sabda Rasulullah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap hari kita selawat. Nyebut nama hadis Nabi itu juga termasuk selawat. Memuji Nabi juga termasuk selawat. Itu jangan ringkaskan pikiran selawat itu. Ya betul, selawat yang afdol juga gitu. Tapi meriwayatkan hadis juga selawat. Memuji Nabi juga selawat. Wa yusallimuna alaihi fi mu'zamil awqat. Ya, dan orang-orang para ahli hadis tersebut berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian besar waktunya. Kapan? Fi majalisi mudzakaratihim. Di majelis-majelis mudzakarah ilmu mereka, wa durusim dan pelajaran mereka. Jadi mereka ngajar hadis, mereka sama saja bersolawat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Jelas kan? Nah, itu ya. Itu yang pertama, kemuliaan ahli hadis. Satu, dia akan dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia dianggap seperti bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, An Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Naddarallahu imra'an." Semoga Allah membaguskan wajah seseorang, sami'a minna syai'an, yang mendengar dari kami sesuatu, faballaghahu kama sami'a. Lalu dia menyampaikan sesuai apa yang dia dengar. Farubba muballighin aw amin sami'in. Maka berapa banyak orang yang menyampaikan, yang disampaikan itu lebih peka daripada yang mendengar. Paham? Didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membaguskan wajah seorang yang mendengar satu perkataan dari kami lalu disampaikan sebagaimana yang dia dengar. Paham tuh? Didoakan sama Nabi dua. Rawahu Tirmidzi. Qala Hasan Sahih. Ini nanti akan dipelajari Hasan Sahih. Wa hakadha khassahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan mereka bidu'ain, dengan doa lam yusyrik fihi ahadan, lam yusyrik fihi ahadan, yang tidak dibarengi fihi dalam doa tersebut ahadan satu orang pun minal ummah dari umat yang lain. Nabi khususkan doa ini kepada orang yang mendengar sabda Nabi lalu disampaikan kepada orang lain. Khusus doanya. Tidak ada doa kan juga pada pedagang. Semoga Allah membaguskan wajah yang mendengar saya hadis dalam jemaah, dan juga Allah membaguskan wajah pedagang, Allah membaguskan wajah pejabat, kan enggak? Khusus ini saja. Termasuk ini juga sebagai bicara untuk orang yang ahli pidato. Faham tuh? Ahli pidato, ceramah, menyampaikan hadis, menyampaikan. Didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilmin, yahmilu hadzal ilma." Ya. Min kulli khalfin uduluhu. Yang akan membawa ilmu ini, orang yang akan membawa ilmu ini, min kulli khalfin, dari setiap generasi, uduluhu, adalah orang-orang yang adil. Orang yang akan membawa ilmu hadis ini adalah orang yang adil. Satu. Ya. Yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin. Tidak mungkin ada pada mereka itu tahriful ghalin, melampaui batas. Mereka enggak mungkin melampaui batas. Berarti orang yang bawa ahli hadis, satu, sudah dapat bisyarah dia orang adil. Kedua, dia tidak melampaui batas, enggak lebay orangnya. Ketiga, wantihalal mubtilin, tidak mungkin dia akan pemalsuan, intihal itu pemalsuan, al-mubtilin, membatalkan pemalsuan. Dia akan menghapuskan orang-orang yang memalsukan ahli hadis. Dia tahu mana yang hadis palsu, mana yang hadis sahih. Bisa membatalkan orang yang memalsukan hadis. Tahu dia. Ya kalau enggak belajar, bagaimana bisa tahu ini hadis sahih benar, ini hadis palsu? Sekarang kan banyak orang. Yang penting dapat duit, hadisnya dibuat-buat. Banyak kan? Ente aja buat. Nabi SAW bersabda, padahal Nabi tidak bersabda begitu. Biar ente dianggap hebat ceramahnya. Kan bisa saja zaman sekarang. Iya enggak? Wa ta'wil al-jahilin. Ya. Rawahul Baihaqi fi Madkhal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Madkhal, wa dzakara al-Qustulani, Imam Qustulani menyebutkan juga annahu yasiru bi turuqihi hasanan. Menjadi dengan jalur dari baik dalam Qustulani, hadis ini hadis hasan. Wa fi hadzal hadits bayanu adalati ahli hadits, dan di dalam ilmu hadis ini ada penjelasan adalah keadilan ahli hadits. Apa ini maksudkan keadilan ahli hadits tersebut? Fahim? Maksudnya nanti ada, harus ahli hadits itu harus adil. Maksudnya adil di sini apa? Apa adil ngasih yang 50.000 semuanya 50.000 juga? Enggak, nanti sebutkan adil di sini. Ah, ini keutamaan ilmu hadis ada 3. Pertama, dia akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Allah, dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tibadallahum, didoakan oleh Nabi. Ketiga, dapat bisyarah dari Nabi, orang yang membawa ilmu ini yaitu ilmu hadis adalah orang yang adil, tidak melampaui batas, bisa membatalkan orang-orang yang memasukkan hadis, dan juga bisa mentakwilkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sok-sok tahu tentang hadis. Paham tum? Ya. Ta'arifun awwaliyah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ta'arifun awwaliyah. Ta'arif pertama dulu. Belum masuk. Ada ta'arif. Al-hadith. Hadith lughatan. Hadith secara bahasa diddul qadim. Lawan daripada qadim. Ada qadim, ada hadith. Kayak sifat Allah wujud, qidam, baqa. Lawannya qidam apa? Hudus, baru. Hadith itu secara bahasa. Secara bahasa adalah lawannya qadim. Wastilahan, secara istilah, hadith adalah ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada ucapan, au fi'lin, atau pekerjaan, au taqririn, atau penetapan. Penetapan itu ada orang sahabat melakukan begini begitu di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi tidak menegur, nabi diam. Ngomong enggak, ngerjain juga tidak. Tapi nabi diam, enggak marah. Kalau nabi marah berarti haram. Diam itu juga hadis berarti. Takrir. Ada sebutkan seperti hadis Khalid bin Walid yang memakan dob. Dob apa itu dob? Ya. Hah? Datang melihat apa? Biawak, biawak Arab tapi bukan biawak sini. Dimakan di hadapan nabi, nabi tidak marah tapi tidak mengerjakan. Faham tuh. Itu termasuk hadis. Ya. Au ila sahabi, atau yang disandarkan kepada sahabat, awit tabi'i atau tabi'in. Jadi sebenarnya secara umum hadis itu tidak hanya yang bersandar kepada Rasulullah saja berarti. Ya, ada yang sampai ke sahabat namanya mauquf. Ya, ada yang sampai ke seperti tadi kita belajar ulumul Quran kan, sampai ke riwayat Utsman bin Affan. Saya melihat Utsman bin Affan melakukannya mengkhatamkan Al-Quran, memulai membaca Quran dari malam Jumat, khatamnya sampai malam kah? Riwayatnya sampai ke Sayyidina Utsman bin Affan, itu hadis juga. Namanya mauquf. Ada namanya sampai tabi'i. Paham tuh? Tabi'i apa namanya? Maktu. Nanti sebutkan. Itu min haitsu sanad. Ya, ada marfu, ada musnad, maktu ya. Yang apa namanya? Yang disandarkan kepada tabi'i. Maktu. Nanti disebutkan. Ada maktu, ada munqati. Bedain. Enggak sama itu. Ada maktu, ada munqah. Itu pengertian hadis secara istilah. Sunnah. Apa itu sunnah? Ada hadis, ada sunnah. Apa beda hadis sama sunnah kalau gitu? Kalau hadis kan apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Qaul, fi'il, takrir. Kalau sunnah gimana? Kalau sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, jalan. Kalau hadis tadi secara bahasa artinya qadiddul qadim. Kalau sunnah secara bahasa artinya tariqah, jalan. Ini perbedaan. Karena ketika kita belajar hadis, ada orang berpikiran, lalu apa perbedaan hadis dengan sunnah? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Sunnah juga yang dilakukan oleh Rasulullah kan sunnah berarti. Iya enggak? Apa perbedaannya kalau gitu? Ini nanti dijelaskan. Atau secara bahasa saja sudah beda. Kalau hadis lughatan secara bahasa diddul qadim, kalau sunnah secara bahasa lughatan at-tariqah yang berarti jalan. Secara istilah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada qaul, pembicaraan, ucapan, fi'lin, pekerjaan, au takririn, atau penetapan. Ternyata hampir sama dengan hadis. Hadis kan sama itu di atas yang barusan disebutkan. Kalau sunnah juga iya. Au ila sahabi, sama yang disandarkan kepada sahabat. Awit tabi'i, sama yang disandarkan kepada tabi'in. Fahiyya ala hadza, maka apa namanya, sunnah ini menurut pendapat yang barusan kita baca ini muradifatun lil hadits bil makna al mutaqaddim, itu sama atau sinonim dengan makna hadits, dengan hadits, dengan makna yang sudah kita sebut. Ternyata sunnah istilahan dan hadits secara istilahan artinya sama. Wakila, dan ada pendapat lain yang mengatakan al hadith khasun bi qaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadith itu khusus untuk qaulnya nabi dan juga pekerjaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah umum, wa sunnatu ammatu. Sedangkan sunnah itu jadi kalau hadis ya sunnah. Ucapan Nabi, pekerjaan Nabi ya sama dengan sunnah. Paham tuh? Jadi dari segi istilah sama saja. Nah, itu sunnah. Khabar. Kalau begitu khabar itu apa? Kalau hadis sunnah hampir mirip dengan khabar kan, memberi khabar. Ada lagi khabar. Ada lagi asar nanti. Nah, khabar itu apa? Wal khabaru lughatan didul insya. Khabar secara bahasa itu didul insya. Kalau dia belajar balaghah nanti mungkin 2-3 kali pertemuan nanti ada al-kalam al-khabar. Pembicaraan tentang khabar. Nah, nanti ada khabar ada insya. Setiap ada khabar ada insya. Nah, kalau khabar itu in lawannya insya di sini. Faham? Khabar itu mayasihu an yuqal annahu shadiqun aw kadzib. Dari sisi balaghah. Yang bisa kita katakan dia bohong atau tidak. Itu khabar. Kalau insya enggak bisa. Misalnya gini. Hari ini kita libur sekolah. Anda bisa mengatakan bohong ente. Anda juga bisa mengatakan ente benar. Nah, itu namanya khabar. Tapi kalau insya enggak bisa. Insya ini seperti gini. Apakah hari ini libur? Oh bohong ente. Enggak nyambung. Orang nanya masa Anda bilang ente bohong. Itu namanya insya. Nanti dibalang. Insya itu malayasihu an yuqal annahu shadiq aw kadzib. Yang enggak bisa kita katakan dia bohong atau benar. Itu insya. Kalau khabar mayasihu an yuqal annahu shadiq aw kadzib. Bisa jadi bohong, bisa jadi benar. Itu dari sisi balaghah. Nah, kalau sisi mustalah hadis gimana? Didir insya. Istilahan secara istilah qila ada yang mengatakan muradiful hadis. Dia itu sinonimnya hadis. Wa qila dan ada juga yang mengatakan huwa majaa an ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadis majaa anhu. Sedangkan hadis adalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umin sama. Oleh karena itu qila dikatakan liman yastakhil bil hadis muhaddits, bukan muhdits. Muhdits orang yang hadas. Maka dikatakan orang yang sibuk dengan ilmu hadis dikatakan muhaddits. Wa bi tawarikh wa nahwiha akhbari. Dan yang sibuk dengan tawarikh, sejarah-sejarah Nabi, wa nahwiha dan juga yang semisalnya akhbari. Ahli sejarah, ahli khibro, ahli khabar. Paham? Akhbari dari khabar. Wa qila menurut pendapat ketiga ada juga mengatakan al hadits akhassu min khabar. Hadits itu lebih khusus daripada khabar. Fa kullu haditsin khabar, maka setiap hadits sudah pasti khabar wal akas. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Khabar belum tentu hadits. Itu ketiga. Jadi ada hadits, ada sunnah, ada khabar. Terakhir keempat ada atsar. Apa itu atsar? Atsar lughatan baqiyatud dar. Atsar itu bekas, sisa. Secara bahasa baqiyatud dar, sisaan rumah. Jejak rumah atsar. Ada rumah roboh sisanya itu namanya atsar. Ini rumah-rumah yang hancur namanya atsar. Jejak wanawiha dan contohnya. Wastilahan secara istilah qila pendapat pertama yang mengatakan muradiful hadis. Sama atsar itu sinonimnya hadis, sama dengan hadis. Kama qala Nawawi sebagaimana Imam Nawawi berkata kan, mengatakan innal muhaddithin yusammunal marfu' wal mauquf athara. Sesungguhnya ahli hadis itu menamai marfu' dan mauquf sebagai athar. Jadi nanti ada namanya hadis marfu', ada namanya hadis mauquf, dinamai juga athar. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa majaa an sahabah. Jadi asar itu adalah apa-apa yang datang dari sahabat. Yakni annal asar, yaitu sesungguhnya asar itu yutlaku alal mauquf. Berarti asar itu dimasukkan kepada mauquf. Mauquf itu adalah hadis yang hanya berhenti sampai kepada sahabat. Kalau mengikut pendapat kedua, asar itu adalah majaa anil sahabah, berarti apa namanya hadis mauquf itu masuk ke dalam ranah athar. Wala ala wajahu, dan mungkin yang dimasukkan di sini adalah athar baqiyatus syai'. Sebenarnya athar sini adalah sisa-sisa sesuatu. Wal khabar ma yukhbaru bihi. Sedangkan khabar adalah apa yang dikhabari dengannya. Falamma kana qaulu sahabi baqiyatan min qauli Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala ucapan-ucapan sahabat itu adalah sisa daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana aslul khabar inma huwa anhu sallallahu alaihi wasallam. Sementara asli daripada khabar tersebut adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini, athar itu kan arti secara bahasa kan sisa. Kalau menurut pendapat kedua ini, athar itu yang datang dari sahabat. Jadi ucapan sahabat itu seperti dianggap sisa-sisanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat itu kan setiap hari melihat Nabi, mendengar Nabi. Jadi apa yang diucapkan oleh sahabat itu seakan-akan sisa daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seperti tadi ya kan. Mungkin itu adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisa amalan Nabi dikerjakan oleh sahabat sehingga dinamakan atsar. Atsar itu yang hanya sampai kepada para sahabat. Faham tuh? Nasibun an yusamma qaulu sahabi atsar. Maka selaras cocok dinamai ucapan sahabat itu adalah atsar. Wa qaul Mustafa khabar. Sedangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar. Ya. Ucapan sahabat namanya atsar, sisa Nabi. Sementara ucapan Nabi namanya khabar. Jadi Nabi itu memberi khabar kepada sahabat. Namanya sahabat kasih kabar kepada kita namanya atsar. Faham tuh? Tapi istilah ini jarang dipakai. Orang banyak pakai istilah hadits sama sunnah, ya kan? Khabar sama atsar jarang. Tapi kita harus tahu. Wa bihadza dhahar. Dan oleh karena ini menjadi jelas anna sunnah wal hadits wal khabar wal atsar, sesungguhnya sunnah, hadits, khabar, atsar itu alfaz, yaitu lafaz-lafaz yang mutaradifah, sama. Sinonim, lima dan wahid punya satu arti. Jadi secara umum hadits, sunnah, khabar, atsar artinya sama. Paling cuma beda-beda dikit aja. Khabar Nabi, atsar kepada sahabat. Wa huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin daripada qaul, au fi'lin atau pekerjaan, au takririn atau penetapan, au sifat atau si, au ila sahabi atau yang disandarkan kepada sahabat, awita. Wa qara'in riwayah, dan tanda-tanda riwayat an Rasul, tanda-tanda riwayat ini riwayatnya dari Rasul, ini dari sahabat, tabi'in ini dari tabi'in, ya. Hah? Ta'ayyan wa tahaddat mafhum hadhihi mustalahat, akan dapat ditentui dan akan dapat dibatasi mafhum daripada pemahaman hadhihi mustalahat, istilah-istilah yang akan kita belajar dari. Jadi kita akan tahu, oh ini dari Rasul, ini sampai ke sahabat, ini sampai ke tabi'in, akan dapat kita ketahui dari ilmu mustalah hadis. Tapi ala kulli hal, pokoknya semua yang kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'in, bisa dikatakan hadis, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan khobar, bisa dikatakan atsar. Hanya beda-beda pemahaman dalam ilmu khobar dan juga atsar tadi. Faham tuh? Cuman kita jarang dengar khobar, atsar ya. Paling sering dengar sunnah, ya kan? Sunnah dan hadis. Itu saja. Ala kulli hal sama. Tapi ya ente selaku talibul ilim harus tahu pengenalan makna istilah-istilah ini. Faham tuh? Berikutnya akan kita pelajari hadithul qudsi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.